بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah dan telah kita sebutkan tentang hukum Al-Qisas bagi seorang yang membunuh saudaranya yang lain tanpa hak, maka hukumnya adalah al-qisas, maka dia pun dibunuh. Naam. Berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya menegakkan hukum al-qisas. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Namun di sana ada pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Di antara pengecualian tersebut adalah Akhana Rifai, seorang muslim yang membunuh seorang yang kafir. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslim bi kafir, tidaklah dibunuh seorang muslim sebabkan karena dia membunuh seorang yang kafir. Juga termasuk di antara yang dikecualikan, indaka ya khana Abu Saleh, seorang ayah yang membunuh anaknya. Dalil ma huwa al-hadith, la yuqtalu al-walidu bil-walad, tidak dibunuh seorang ayah disebabkan karena dia membunuh anaknya. Lalu kemudian kita telah menyebutkan bahwa hukum al-qisas tidak hanya dikhususkan kepada pembunuhan saja, bahkan terhadap seseorang yang melukai orang lain dengan sengaja. Maka barang siapa yang membuat cacat atau melukai, maka di sana ada qisas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal juruha qisas, dan luka-luka tersebut seorang yang melukai maka diterapkan adanya qisas. Lalu kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata al-muallif, wa amma anna al-qisas min al-jarh yakunu ba'da bur'ihi wa shifa'ihi. Adapun al-qisas itu diterapkan dari seseorang yang melukai, maka hendaklah kisos itu diterapkan setelah dia sembuh dari sakit itu, dari luka itu. Nah, kalau yang terjadi adalah pembunuhan, maka langsung diterapkan, boleh. Tapi kalau dalam hal melukai, maka hendaklah ditangguhkan terlebih dahulu. Jangan langsung diberikan hukuman kepada seorang yang melukai sampai orang yang dilukai tersebut sembuh. Ya. Agar kemudian hikmahnya apa? Agar terlihat sampai di mana tingkat pengaruh dari luka yang ada pada orang tersebut. Nah, dari luka yang ada pada seseorang yang dizalimi itu. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim, dia melukai muslim yang lain. Misalnya dia melukai bagian tangannya. Nah, dia melukai bagian tangannya, teriris. Nah, maka yang dilukai ini kesakitan. Kalau kemudian yang dilukai ini datang kepada pemerintah, lalu dia mengatakan, hendaklah terapkan kepada orang itu kisos, orang yang telah melukaiku. Maka bagi si qadhi, pemerintah ini mengatakan, tangguhkan dulu, tunggu sampai di mana kesembuhanmu itu. Nah, karena boleh jadi hanya sekedar luka saja, boleh jadi justru akan berefek ke yang lain. Nah, justru akan berpengaruh kepada yang lain. Misalnya dia hanya melukai saja, tayib, maka ditunggu sampai di mana tingkat atau pengaruh dari luka tersebut, ditunggu. Nah, itu yang beliau maksud di sini, ba'da bur'ihi wa syifai, setelah dia sembuh, maksudnya sampai di mana tingkat pengaruh dari luka itu. Kalau ternyata setelah dia melukai menyebabkan darahnya keluar, ya, terus kemudian tidak mendapatkan pertolongan, menyebabkan dia semakin lemah, akhirnya dia mati disebabkan karena luka itu, maka kisosnya bukan hanya melukai, tapi juga kisosnya adalah dibunuh, karena di sini adalah pembunuhan, karena dia telah melakukan al-jarhu, melukai saudaranya dengan sesuatu yang menyebabkan dia mati, menyebabkan saudara tersebut meninggal, sehingga hukumnya adalah kisos pembunuhan pula, kisos pembunuhan secara sengaja. Nah, walaupun dia hanya melukai saja, ya, bisa difahami ya. Nah, tapi kalau misalnya setelah dilukai ditunggu sampai di mana pengaruh dari penyakit tersebut ternyata sampai menyebabkan tangannya lumpuh, ya, maka kisosnya adalah melumpuhkan tangannya yang menyebabkan lumpuh tersebut, tangannya pun harus dilumpuhkan. Nah, tapi kalau misalnya ketika dia luka lalu pada saat itu dia minta untuk ditegakkan badannya kisos, ya, sebagaimana kita sebutkan mestinya ditangguhkan agar diketahui sampai di mana pengaruh kisos itu, apa pengaruh dari luka tersebut. Tapi kalau misal dia minta untuk disegerakan, dia harus dikisos. Maka dikisos sampai di mana keadaan orang tersebut. Kalau dia hanya luka saja, maka orang itu pun hanya dilukai saja yang melakukan jinayah, yang berbuat zalim. Ternyata setelah orang yang melakukan tersebut dilukai pula, dikisos dengan dilukai saja, lama-kelamaan kemudian luka ini ternyata berpengaruh kepada orang yang dizalimi itu tadi, akhirnya menyebabkan tangannya lumpuh. Nah, setelah tangannya lumpuh lalu kemudian dia melapor kembali kepada qadhi, maka qadhi akan mengatakan, ya sudah, kan sudah dikisos kemarin. Nah, sudah dikisos, kamu ingin dipercepat kisosnya, ya sudah. Nah, adapun setelah itu ternyata memberikan pengaruh, menyebabkan lumpuhnya tangan tersebut, maka batal lumpuh tersebut dan tidak ada kisos lagi, karena sudah diterapkan. karena sudah diterapkan. Maka itulah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangguhkan bagi seorang yang melukai orang lain tanpa hak. Pada saat dia melukainya, maka ditunggu terlebih dahulu sampai di mana tingkat maksimal dari pengaruh luka tersebut. Kalau menyebabkan kematian maka pembunuhan, ya. Kalau menyebabkan cacat maka dia pun kisasnya dengan cacat dan yang semisalnya. Falil hadits sahihi bi syawahidihi, berdasarkan hadits yang sahih dengan penguat-penguatnya. An Abdullah bin Amr 'inda Ahmad. Dari Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa an Jabir 'inda Daruqutni wa ghairi, dan dari Jabir dalam riwayat Ad-Daruqutni dan selainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ay yuqtassa min jurhin hatta yabra sahibuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dikisas dari luka sampai pemilik luka tersebut sembuh. Maksudnya sampai pemilik luka tersebut sudah mengetahui pengaruh maksimal dari luka tersebut. Nah, ya, hadis ini disebutkan di sini bahwa ini adalah hadis yang sahih. Asal dari hadis ini, tatkala ada seseorang, ya, itu melukai orang lain. Waktu itu terjadi perkelahian, orang ini memukul lututnya temannya, menyebabkan lutut temannya ini akhirnya luka, mengeluarkan darah. Nah, akhirnya yang berdarah ini, yang diluka ini datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aqini, wahai Rasulullah, ya, tegakkanlah hukum qisas kepada seorang yang melakukan perbuatan zalim ini kepadaku, yang telah melukaiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tabra, ya, ditangguhkan terlebih dahulu sampai kamu sembuh. Nah, tapi ternyata orang ini ngeyel. Ya Rasulullah, aqidni. Wahai Rasulullah, ya, tegakkanlah hukum kisos itu kepadanya. Nah, dinasihati lagi oleh Rasulullah sampai kamu sembuh. Minta lagi. Ya Rasulullah, tegakkan. Ya sudah. Akhirnya ditegakkanlah hukum kisos tersebut. Orang yang tadi melukai, dilukai. Dilukai pula lututnya. Beberapa hari kemudian, orang yang dilukai ini tadi, yakni orang yang dizalimi, datang dalam keadaan pincang, a'raj. Nah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, a'rajtu. Wahai Rasulullah, aku jadi pincang. Jadi maksudnya pengaruh luka itu bukan hanya sekedar luka saja, saya jadi pincang gara-gara luka itu. Nah, saya jadi pincang. Berarti kan mestinya kisosnya itu adalah kisos yang menyebabkan seorang itu pincang. Tapi karena tadi pada awal dia ingin dipercepat, maka Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk melukai saja sebagaimana dilakukan padanya. Setelah beberapa hari datang orang ini dalam keadaan pincang, dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahai Rasulullah, saya dalam keadaan pincang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ab'adakallahu wa batal 'arajuk. Allah telah menjauhkan kamu, ya, dari hukum yang setelahnya karena kamu minta dipercepat. Adapun pincangmu sudah batal, tidak ada lagi hukum qisas. Ya, karena sudah diterapkan. Ya, oleh karena itu bersabar, mestinya bersabar dulu. Tunggu sampai di mana tingkat pengaruh dari luka tersebut baru ditegakkan hukum qisas. Wa ila hadza dhahaba Abu Hanifah wa Malik annahu yajib al-intizar hatta yabra al-jurh. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa wajib menunggu sampai sembuhnya luka tersebut, yakni sampai di mana tingkat pengaruh dari luka itu. Ada sebagian para ulama, dan itu pendapat Hanabilah dan Al-Imam Syafi'i, bahwa hukum menunggu itu hanya sunnah, bukan suatu hal yang wajib. Namun yang sahih, hukumnya wajib berdasarkan hadis yang tadi. Terkecuali apabila dia minta untuk dipercepat. Maka dipercepat. Ya, berdasarkan keinginan orang yang telah dilukai tersebut. Wallahu a'lam. ثم ذكرت أن الديات على ثلاثة أقسام. Kemudian aku menyebutkan bahwa diat itu ada tiga bahagian. Yani maksudnya apabila seseorang membunuh seorang muslim yang lain, lalu kemudian ternyata orang tersebut ya minta dimaafkan oleh keluarga yang membunuh ini. Setelah dia membunuh, hukum awalnya adalah qisas. Nah, ternyata dia minta maaf, minta digugurkan hukum qisas tersebut kepada si pembunuh ini. Maka dia pun melobi keluarganya. Akhirnya keluarganya, wali-walinya pun mereka sepakat agar kemudian tidak usah dikisos. Nah, ya, terjadi suluh. Nah, suluhnya dengan apa? Penggantinya adalah membayar diat. Pembayaran diat. Nah, di sini disebutkan ya, bagaimana cara seorang membayar diat. Keadaan-keadaannya. Kalau sampai dimaafkan dia untuk tidak dikisos, maka dia harus membayar diat. Bagaimana pembayaran diat itu? Atau seorang yang membunuh keliru, ya, kan telah kita sebutkan kemarin. Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin karena keliru, ya, salah mengena, maka dia harus membebaskan budak mukminah dan dia membayar dia yang diselahkan kepada keluarganya. Nah, bagaimana pembayar dia? Berapa besarnya? Dan akan disebutkan di sini bahwa dia itu ada tiga bagian. Biqauli jumhuri ahli ilm, berdasarkan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, Syafi'i wa Ahmad wa jamaah, seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad dan segolongan dari para ulama. Fal-ula, yang pertama adalah diyatul khata', pembayaran diyat karena keliru, salah, ya. Dia tidak maksudkan membunuh orang tersebut, ternyata salah sasaran mengenai dia. Wa hiya mi'atun minal ibil, la khilafa fi annaha mi'atun minal ibil, yaitu 100 ekor unta. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa pembayaran diahnya orang yang keliru adalah 100 ekor unta. Waqad sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada rajulan minal amsari, dan telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar diat kepada seorang dari Ansar bi mi'atin minal ibil, sejumlah 100 ekor unta. Jadi kalau satu unta itu sapi aja harganya berapa ya, kawan? Hah? Sekitar 7 juta ya. Nah, unta itu jauh lebih besar daripada sapi. Ya. 2 atau 3 kali lipat. Anggaplah sudah 10 juta lah. 10 juta. 100 ekor. Berapa itu? 1 miliar. Harus membayar 1 miliar, Allah. Gimana ini? Nah, ya bukan main-main bunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ya, kalau gaji karyawan sebulan aja, sebulan 10 juta, nunggu berapa baru 1 miliar? Itu kan, subhanallah, ya, apalagi yang gak punya kerjaan, yang hidupnya pas-pasan. والذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من أهل العلم والتحقيق أن الدية مئة من الإبل dan pendapat al-imam syafi'i dan segolongan dari para ulama dan ahli tahqiq bahwa diyat itu 100 ekor dari unta au ma yakumu maqamaha minat zaman atau yang menduduki kedudukannya dari harga dari nilainya ya 10 juta itu sebenarnya ya mungkin tidak segitu ya mahal itu unta itu mahal wa hadha huwa al-haq dan inilah yang benar lil hadithi sahihi an Abdullah ibn Umar inda Abi Dawud wa Nasa'i berdasarkan hadith yang sahih dalam riwayat hadith Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqawwimu diyatal khata' ahl ala ahli al-qura adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menilai diyatnya orang yang keliru dalam membunuh kepada penduduk kampung arba'amiati dinar sebesar 400 dinar au adluha minal waraq atau yang senilai dengannya dari perak nah ya 400 dinar karena pada waktu itu 400 dinar itu ya seimbang dengan harga 100 ekor unta nah ya jadi tergantung tinggi rendahnya mata uang pada saat itu senilai 100 ekor unta itu berapa ya kebetulan pada waktu itu sesuai dengan jumlah 100 ekor unta 400 dinar wa yuqawimuha ala athmanil ibl dan disesuaikan dengan ya harga-harga unta nah fa idza ghalat rafa'a fi qimatiha kalau mahal unta tersebut maka diangkat lagi nilainya diangkat dari 400 wa idza hajat rukhasan naqasa min qimatiha dan apabila nampak murah ya turun harga maka kurang pula nilainya nah 400 dinar ya para ulama menghitung 1 dinar sekitar 4, sekian gram. Nah, 10 dinar ya sudah 4 gram, hitungan 4 gram lah. 10 dinar berapa itu? 40 gram. Hah? 40 gram. 10 dinar. Nah, 100 dinar 400 gram punya emasan 400 gram itu baru 100 dinar kali 4 lagi 400 berapa itu ikhwan 1600 gram nah 1 gram kalau sekarang kira-kira 150 ribu. Hah? Berapa itu nah kali sendiri ya antum kali sendiri Allah musta'an. Kalau anggaplah 100 ribu. Berarti berapa itu? 1 miliar itu ya. 1 miliar 600 juta. Itu kalau 100 ribu. Berarti salah tadi 10 juta itu terlalu murah. Nah, mungkin 2 kali 20 juta. Allah musta'an. Wa balagat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina 400 dinar ila 800 dinar dan mencapai harga unta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara 400 sampai 800 dinar. Bayangkan ya. 100 ekor unta itu sampai 400 sampai 800 dinar. Wa adluha minal waraq 8000 dirham sedangkan seimbang harga yang senilai dari perak itu 8000 dirham. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-baqar 200 baqarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya, artinya kalau bukan unta, kalau dia tidak memiliki unta, maka sapi, sapi sebesar 200 ekor sapi. 200 ekor. Wa man kana diyatu aqlihi fi syah fa alfaijah. Dan siapa yang pembayaran diahnya itu dari kambing, maka 2000 ekor kambing. Jadi keliru yang kemarin 1000, ternyata keliru. Yang benar 2000 ekor. Subhanallah. 2000 ekor kambing. Satu ekor kambing sekarang Balikpapan 1 juta. Nah. Allahu musta'an. Al-hadith. Wa hadha nassun sharihun fil mas'alah. Ini nas yang jelas dalam permasalahan ini. Wa fihi hukmun akhar, dan di sana ada hukum yang lain. Annal baqar wal ghanam fid diyati yajuzu akhdhuha ala ma wusif. Ada hukum yang lain bahwa khusus sapi dan kambing dalam hal pembayaran dia boleh dibayar berdasarkan yang disifatkan, yakni tidak berubah. Walaupun harga unta itu tinggi rendah, tapi jumlah ya untuk sapi tetap 2 ekor, 200 ekor. Nah, jumlah kambing tetap 2000 ekor. Nah, jumlah kambing tetap 2000 ekor, bukan ekornya saja, dengan tubuhnya tentunya, ya. Nah. Ya. Tapi kalau hendak dinilai uang, kembalikan pada harga unta. Wa ilaihi dhahaba al-Imam Ahmad wa Abu Yusuf wa Muhammad sahiba Abi Hanifah wa huwa sahih li hadzal hadis. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, yani Muhammad bin Hasan al-Syaibani, kedua murid Abu Hanifah, dan ini yang sahih berdasarkan hadis ini. Wa amma wasful ibil wa nauha, adapun sifat unta yang harus dikeluarkan dan jenisnya itu bagaimana? Jadi enggak sembarang unta. Unta baru lahir, keluar dari perut ibunya langsung dibayarkan pakai itu, ya enggak. Enggak sembarangan. Ada aturannya. Fa ashahu haditsin warada. Hadis yang paling sahih yang datang huwa hadits Abdullah bin Amr 'inda Abi Daud. Yaitu hadisnya Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 30 bintu Mukhab. Ya. Yang pertama 30 ekor unta yang bintu Mukhab. Bintu Mukhab itu yang sudah sempurna, yang telah sempurna satu tahun masuk ke tahun yang kedua. Sudah sempurna setahun, masuk ke tahun yang kedua. Biasanya seperti itu, unta itu sudah hamil. Ya. Maka yang dinamakan mukhat. Mukhat itu hamil. Nah. 30 ekor. Ya. Wa thalathuna bintu labun. 30 ekor bintu labun. Yaitu unta yang telah sempurna berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Wa thalathuna hiqqah. Dan 30 ekor hiqqah. Yaitu 30 ekor unta yang sempurna 3 tahun masuk ke tahun yang keempat. Nah, ini semua yang betina-betina. Ya. Yang tadi itu semua bintu mukhat, bintu labun, hiqqah, betina. Wa asyarah bani labun dzakar. Sedangkan 10 ekor yang jantan. Dari unta yang berumur 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Ya, dan itu kan dari sisi harga berbeda-beda itu. Yang 3 tahun lebih mahal dari yang sebelumnya. Nah, nah ini. Wa huwa aqwa ma fil bab, dan ini yang paling kuat dalam permasalahan ini. Wa qala bihi Abu Daud sahibu As-Sunan. Dan ini adalah pendapat Abu Daud, pengarang kitab Sunan, walil fuqaha fi hadha taqsimatun la yasihhu minha syai'un bi miqyasid dalil. Dan para fuqaha memiliki pembagian-pembagian dalam hal ini, tidak sahih satupun apabila dikiaskan pada dalil. Nah, walhasil bersandarkan pada dalil yang ada. Jadi semuanya 100 ekor. 30 ekor bintu mukhat, 1 tahun berjalan ke tahun yang kedua. 30 ekor yang 2 tahun betina jalan ke tahun yang ketiga. 30 ekor yang sempurna 3 tahun jalan ke tahun yang keempat. Dan 10 ekor yang sempurna tahun kedua, jantan masuk ke tahun yang ketiga. Tayyib ila huna ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.